Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Jan, kayak pengumuman, gak usah apa-apa lah pendengar Curanmor. Sing kira-kira dua utek komandan ora prong aja ya. Dua utek mandan ora pati yang genah. Kadang-kadang anur, kadang-kadang ngidul, kadang-kadang mandek, kadang-kadang melayu, kadang-kadang tongkrong, kadang-kadang mentiung, kadang-kadang melarang utek babat pelotas. Kayak anain bolor basi. Orang sekhawatir, oke, jenengan siki bodoh apa-apa. Tapi kok anak cucu Nerika ya? Anak cucu Nerika kabian baik. Kayak berdasarkan ramalan saking kaki kelubung. 30 tahun yang akan datang nih jenane utek gue bisa digawe, bisa dituku, nanti didole, nanti dijeprah dari siap duitnya baik. Baik, ada sebuah cerita tentang bagaimana dunia ini 30 tahun yang akan datang. Nah, kayak kan tadi opini gue ya, aneh sirahat, aneh ngasuh, aneh balik gue jantung gue, gue nang hari perpustakaan. Kayak satu utek. Sama kasih kurang pedang utek ya. Ya nyoba ulutak. Utek. Sama kasih pengen untuk utek. Ya uteknya cuma ada dompal barang. Dandani ini. Siap preparasi utek. Utek. Bakul utek libat. Bakul utek. Bakul bakso. Liting-ting macar kan. Lalu cendengnya. Bakul utek itu yang gue apa. Ngepring apa. Ngepecate. Mangkok kayak gue. Kayak bakul bakso. Eh, tonglok, kowe wis tak omong pimpinan jajal. Bolak-balik omongi nek nyong lagi ra dolutek, Rika ora sengentut nek nyong jajal kalah dolan dhewek didira lewat gedeng ana apa-apa. Untuk napa ae kok jan? Eh, ari ngomong aja ndeplak jajal. Rika ke rumah sapa ora? Rika kowe ulah dolutek kowe karo grobogan bakso nek nyong, karo grobogan pasti nek nyong. Lah kok ora tak buru-buru kepriwe? Lah wong Rika gak grobogan nek nyong, kan tak gak balik. Kaya tadi gerobokan bakso Nerika usah mau ngeletak tak cukup tuh jaranya bandusan tadi tak gawa baik. Jadi gerobokan bakso Nerika ya baca pedih dia nih kalah bener ngomong jajal ada sekarang pedih yang jajal gue ke gerobokan bakso Nerika ada di kamar ini dodol jajal ada di kamar ini merah kebalik ini balik nak kaya kang kaya sabar sing sabar siki orang sabar pecucuan orang sabar petoroan orang sabar ngulet bener. Siki barang ngulet salah bayu nyajal. Oke. Nyong rumasa salah nyong. Nyong wis nyukut barang sing dudu duweke nyong. Nyong wis nyolong. Tapi ujar-ujaran nyong ora salah. Wong nalikan sing aneh. Uri kaya gerobokan bakso kaya bandusan bae kaya kuwi arek gawani wong mati apa mripe. Ya siki karo apa rek karepe siki? Ya siki mulane pikir-pikir laten bae. Ki berhubung nyong salah. Ki ngau gerobokane tak balik nana nyong ya. Balik nana nyong. Lah, sebagai permintaan maaf ae nyong Kang, nyong ki arep ngawe diskon mari Rika ge. Rika diutak apa ora? Kowe malah garing utek-utek nang nyong. Ya ora maksude, ki siki jaman wis ora ngerah Kang. Ki 30 tahun dari tahun 2006. Rika jauh tinggalan jaman. Sing jenane utek siki bisa digawe, sing jenane utek siki bisa dituku, sing jenane utek siki bisa di ganti, bisa dicopot, bongkar pasang, ditempel, apa digerobongnya, apa diborok, kayak untungnya tuh. Gue kayak gue ya? Kayak gue. Ya jadi kan sih ada lutek sih kira-kira ya? Ada lutek. Tapi luteknya bisa dipangan apa orang gue? Bisa dibakar apa bisa digoreng apa orang gue? Eh, gue utek sih gak bisa digoreng, gue tadi bahannya utek ayam, utek basur, utek entok, kayak utek wong Kang, gue mikir. Wah, kok ada lutek wong? Wah, sangat teman. Jajal nyotek takon lah, kayak anaknya nyong nong mana bolu apa dong utek apa kok ini be orang lulus apa ujian nasional nyesal ake apa we unit atau utek nah yakit banget kan negara di bayana terserah rikan ya lu simbua pasti larang kayak gue ya kayak gue ya be nyontek tahun-tahun disit tapi kok dinit diskon agar nyontek udo gue senang bay nyong salah sih gak gue bukan bakso Amerika ngotek nih diskon nang nyong Amerika oke nek nek nyong kepengen dua anak uteknya kayak David Beckham utek Inggris kang tidak rika udah ngadoli sekilo nyecal. Wah, wow, utek Inggris sekilonya nyong udah ngadol 1,000 gue rika ya 10,000 bae lah nyong bati 2,000 orang apa-apa. Oke. Dan nek kira-kira nyong kepengen anaknya nyong dua utek kayak Michael Ballack kayak Wong Jerman regane pira kayak kang utek Wong Jerman kayak kang. Wah, nek utek Wong Jerman gue regane 200,000 200.000. Lebih larang ya? Lebih larang kaca 100. Lah nek ketek wong Jepang kan, sing tukang pada gaweni montor kejan kayan-kayan anu top banget kayak ini do anu hebat banget kayak do nyong kepengin anak nyong pada gaweni montor kayak rewek kayak do. Wah, anak kutuk emang Jepang gue lebih larang maning. 500.000 sekilo. 500.000 sekilo. Sekilo 500.000. Saya tadi tambahannya tambah larang deh neng. Aman dan beres ini gak salah ada tol-tolan gak salah. Ini tol-tolan apa anu nantang gelut Rika. Oke, neng Rika harap tol utak emang Inggris 1.000. Ngono, utak emang Jerman 200.000 sekilo. Orang apa-apa, utak emang Jepang 500.000 sekilo. Orang apa. Untuk emang Amerika didol 1 juta, 10 juta orang urusan. Karena Rika mungkin kulaknya aduh ke luar negeri. Tapi nyong gue kepengen tunggu untuk dalam negeri. Kemana regane lebih lama neng. Kemana Rika udah gawe rega mesti. Oh, bangun utak tapi jadi orang utak Rika Panjar. Eh, Rika gue aja sembarangan hari ngomong jajal. Aja sekar pederek. Genyong uli adol kiwis atas izin dari RTRW. Karena taruna dengan bengek. Jadi nyong seorang mungkin salah udah gawe rega. Nek orang ngerti kowe mandan takon sendeng. Orang ngerti kowe cangame dicangar, aja meneng bae, aja meneng bae. Takon. Bisa-bisane utek luar negeri kok murah, utek dalam negeri larang. Takon DP. Keunggulane kowe nandhe, keistimewane kowe nandhe. Aja malah muncu-muncu kaya kowe, aja malah ngegas kowe lah bene. Oh, kaya kowe ya. Kaya kowe. Ya wis nyong sing takon. Ya bisa-bisane miki uteke dalam negeri dene kaya larang temenang apa Kang? Kang Pakul, Pakul utek. Bisa-bisa nih, utak wong luar negeri gue akhirnya ditol murah. Gue masalah eh, utak wong luar negeri gue bendina dinggo. Tadi suwe-suwe botol, rongsokan, mulanya regane murah. Beda kalau utak dalam negeri, utak wong dalam negeri gue ya, bisa-bisa nih larang. Gue masalah orisinil. Siapa digawek anak gusian lo, kudus prene gue nurutnya dinggo. Jadi orang tau kabuk-kabuk gue siang nyar. Gue utak kayak mulanya dadinya larang regane. Wah, jadi intinya emang dalam negeri gue orang pada ngutak ngapa-ngapa nih gue ya. Iya, tapi untuk dalam negeri Indonesia dong. Gak dalam negeri kan gue. Nah, gue. Sini dulu nih, tanyakan kenapa.